ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. Kalau sidqun, sidqun itu artinya kebenaran, kebenaran yang masih diragukan sementara orang. Memang benar, tapi barangkali karena buktinya belum jelas, sementara orang masih ragu. Contoh begini, Nabi SAW satu kali diangkat ke langit menunaikan peristiwa Mi'raj, bahkan Isra dan Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit cuma satu malam. Kemudian disampaikan informasinya, kata Nabi, saya baru naik ke langit tadi malam, di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit tadi malam, balik lagi ke Mekah. Saat belum ada Apollo, tidak ada kendaraan seperti saat ini, ada seseorang mengatakan, saya pergi ke Masjidil Aqsa ke langit cuma semalam. Kalau Bapak Ibu hadir dalam peristiwa itu, kira-kira percaya enggak? Wah, okay. Umumnya orang tidak percaya, karena buktinya belum jelas. Buktinya belum jelas. Tapi kalau Anda percaya misalnya pada sesuatu yang walaupun diragukan, Anda percaya misal, itu disebut dengan shodiq. Orangnya disebut shodiq. Lalu Anda benarkan walaupun ada sedikit ketidakyakinannya, tapi Anda benarkan, itu shodiq namanya. Tapi kalau Anda yakin seyakin-yakinnya, bahkan mengabaikan segala faktor yang diucapkan orang itu, saya yakin betul, ya. Ada seseorang dijemput oleh Abu Jahal, dikisahkan, namanya Abu Quhafah, ya. Dikisahkan, ini ada sesuatu yang terjadi katanya, ya. Apa itu, ikut saja, ikut, ya. Begitu didekatkan pada Nabi Muhammad, dengar, ini ada pernyataan Muhammad SAW, ya. Disebutkan oleh Nabi, apa yang terjadi, saya barusan tadi malam pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diperjalankan, naik ke langit, kata Nabi, turun lagi ke sini. Kata orang ini, jangankan beliau mengatakan demikian, kalaupun Muhammad mengatakan sekarang di balik bukit ada musuh akan menyerang kita saat ini, dan tidak terbukti benar ada musuh, saya tetap akan percaya dia. Saya tetap akan percaya. Ya. Orang ini namanya Abu Bakar, Abu Quhafah. Nah, orang-orang yang yakin pada sesuatu, walaupun dia tidak melihat buktinya sama sekali, itu disebut dengan siddiq namanya. Siddiq. Sejak saat itulah diletakkan nama siddiq pada nama beliau itu, Abu Bakar As-Siddiq. Karena orang ini selalu yakin kepada Rasulullah, sekalipun bukti-buktinya bagi sementara orang belum nampak meyakinkan. Ya. Ini yang paling disayang oleh Nabi, sahabat ini. Ya. Masya Allah, saat hijrah ke Madinah, beliau yang dipilih menemani. Ya, padahal ada Ali menantunya di rumah Nabi saat itu, sedang diincar, sedang dikepung luar biasa. Ya. Ada Abu Bakar, ada Ali, ada Rasulullah. Kata Rasulullah, Ali, kamu tidur di tempat tidur saya, gantikan. Abu Bakar, ikut saya hijrah. Tidak banyak orang tahu di perjalanan, Bapak Ibu sekalian, itu kisahnya cuma menemani saja. Padahal itu orang paling gelisah, Pak, Bu. Di jalan kadang ke depan, kadang ke belakang, ke kanan, ke kiri. Kata Rasulullah, kamu apa yang kamu lakukan? Kata Abu Bakar, saya ke depan, karena saya khawatir ada anak panah tiba-tiba melesat di depan, biar saya kena duluan. Saya ke belakang, karena saya khawatir ada tombak di belakang yang akan menombak Anda, maka saya akan jadi perisai, biar saya duluan. Bahkan sampai di gua furnya itu, di gua fur itu tidak langsung masuk, Bu. Jadi kalau misalnya Anda umrah jalan-jalan ke sana, Anda lihat itu beliau yang pertama kali melemparkan batu ke dalamnya. Kata Rasulullah, "Madza taf'al?" Apa yang kamu lakukan? Saya ingin memastikan apakah di gua itu aman atau tidak. Sebelum masuk, jangan dulu ya Rasulullah, saya duluan katanya. Tangannya dimasukkan dulu begini. Apa yang kamu lakukan? Kata Abu Bakar, kalaupun nanti ada hewan buas, dia biar tangan saya dulu yang kena duluan. Sampai masuk ke dalamnya, orang yang selalu menangis, khawatir, takut tuh Abu Bakar. Sampai turun ayat mengisahkan itu. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Allah bersama kita ini, Abu Bakar. Maka bagaimana sahabat yang paling mulia, sangat disayang oleh Nabi, putrinya menjadi istri Nabi SAW, ya, dimuliakan, yang kata Nabi pahanya tidak sebanding dengan amalan umat manusia. Ya, lalu datang sementara orang, kemudian tiba-tiba ringan lisannya mencela Abu Bakar. Ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Ya, ada yang keliru. Ada sedih.